يعني ترجع لشيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى. إخواني الكرام, setelah pada pertemuan malam sebelumnya telah kita kaji potongan awal dari bait syair yang ke-10, masih tersisa 6 bait syair yang lainnya. Pada bait syair yang ke-10 potongan awalnya, sang penulis menyinggung tentang sifat ru'yah, ru'yatullah. Orang-orang mukmin bisa melihat kepada roh mereka, dan ini terjadi pada hari kiamat, pada dua tempat di mana saja. Yang pertama adalah di padang mahsyar. Nah, kemudian yang kedua adalah di dalam surga sebagai puncak tertinggi kenikmatan di dalam surga. Yang diikrarkan kepada kita di sini maksudnya orang-orang mukmin bisa melihat kepada Rabb mereka, ini terjadi di hari kiamat. Adapun di kehidupan dunia terhalangi hal tersebut dengan dalil yang telah kita sebutkan pada pertemuan malam sebelumnya. Kemudian bagian kedua dari bait syair yang ke-10 ini ada satu pembahasan penting pula telah kita baca dan kita akan ulangi. Kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, wa ila sama'i bi ghairi kayfin yanzilu. Wa ila sama'i, ke langit, langit yang kita lihat, langit dunia. Langit yang berwarna putih kebiru-biruan. Bi ghairi kayfin, tanpa kita membagaimanakan, yanzilu, dia Rabb tabaraka wa ta'ala turun. Dari bait syair ini kita akan kaji pada pertemuan kita malam hari ini tentang sifat fi'liyah pada Allah tabaraka wa ta'ala, yakni sifatun nuzul. Allah subhanahu wa ta'ala yanzil, turun. Allah subhanahu wa ta'ala turun. Sebagaimana kita menetapkan Allah tabaraka wa ta'ala meninggi di atas arsh, sifatul istiwa, yang datang dalam 7 ayat tentang istiwa alal arsh, 2 ayat tentang istiwa alas sama, di atas langit. Demikian juga kita tetapkan dengan dalil yang akan kita baca sifat an-nuzul, yang diturun bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan seperti pada sebagian kelompok atau firqah yang sesat, yang mereka mencontoh Mu'tazil atau Asy'ariyah ketika ditanya di mana Allah subhanahu wa ta'ala, mereka mengatakan Allah berada di mana-mana. Nah, Allah berada di mana-mana, dan ini pendapat yang menyelisih dalil. Allah subhanahu wa ta'ala meninggi di atas arsh. Kemudian dari hadis yang akan kita baca, Allah juga memiliki sifat an-nuzul. Adapun hadis yang kita maksud adalah datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari, Imam Muslim berasal dari Abu Hurairah. Ialah hadisnya banyak sekali dari puluhan sahabat yang meriwayatkan hadis ini di Kutubu Sittah, tambah lagi Imam Ahmad dalam, nah, Imam Malik dalam Muwatta, dalam Ad-Darim dan seterusnya. Ada sekitar puluhan sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Adapun bunyi hadisnya adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir yaqul may yad'uni fa astajibalah may yas'aluni fa utiyah may yastaghfiruni fa aghfiru lahu. Kita akan artikan hadisnya yang barusan kita baca, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Perhatikan, Imam Bukhari dan Imam Muslim mengeluarkan hadis ini. Nah, kalau redaksi hadis disebutkan tentang dua nama ini, Bukhari dan Muslim, tanpa perlu ragu dan bimbang, kaum muslimin menerima hadis yang datang dari jalur mereka berdua. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dia berkata, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun setiap malam ke langit dunia ketika tersisa sepertiga akhir malam. Nah, Allah tabaraka wa ta'ala turun. Turun dari mana? Dari arsy. Turun ke langit dunia. Sebagaimana langit yang kita ketahui bersama terdapat 7 lapis langit, Allah turun ke langit yang ketiga. Langit dunia ialah langit yang kita bisa lihat dengan mata kepala kita. Langit yang berwarna putih kebiru-biruan. Kapan turunnya? Setiap malam ketika tersisa sepertiga akhir malam. Jadi tiap malam Allah Subhanahu wa taala turun. Bukan di seluruh malam, khusus sepertiga akhir malam. Allah berkata ketika turun tersebut, "May yad'uni fa astajibala." Siapa gerangan yang berdoa kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. "Wa may yas'aluni fa utiya." Siapa gerangan yang meminta kepadaku, aku akan memberikan, memenuhi permintaannya. "May yastaghfiruni fa aghfiru lahu." Siapa gerangan yang meminta ampunan kepadaku, aku akan mengampuni dia. Nah, hadisnya sahih. Barakallahu fikum jami'an. Kita ulangi sekali lagi, hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari bait-bait syair yang sebelumnya kita dapati dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang beliau mengikrarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya Al-Qur'an dan hadis, ucapan Allah dan ucapan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, umirruha. Ya, kita biarkan seperti itu tanpa ditakwil, tanpa dipalingkan maknanya, tanpa ditolak, tanpa membagaimanakan, tanpa mempermisalkan. Jadi kita terapkan satu sifat an-nuzul bagi Allah Subhanahu wa taala di sini berdasarkan hadis Abu Hurairah riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kita terapkan empat hal yang terlarang dalam menetapkan atau menafikan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini Nabi SAW mensifati Allah Subhanahu wa taala turun tanpa taktil, kita tidak menolaknya, ya harus menerima. Apalagi hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Kemudian tanpa tahrif, tidak memalingkan baik itu lafaz ataupun maknanya. Tidak mentahrif artinya adalah tidak memalingkan lafaz ataupun maknanya. Jadi karena kan datang dari kelompok-kelompok ahlul batil seperti Mu'tazilah dan Asy'ariyah, mereka mentakwil lafaz hadis turunnya Allah Subhanahu wa taala di sini bukan zat Allah. Bukan zat Allah. Namun yang mereka inginkan adalah yanzilu amru rabbina. Turun perkara Rabb kami, turun perintah Rabb kami. Yang mereka inginkan adalah bukan Allah yang turun, bukan Rabb yang turun, tapi perintahnya, arahannya. Nah, dari takwil yang tahrif yang terlarang dalam penetapan sifat Allah Subhanahu wa taala. Lafadznya datang demikian, Rabbuna yanzil. Yanzil fil mudhari. Marfu wa mudhari fi dhamma li'annahu fil mudhari sahih akhir. Rabbu fa'il, Allah yang turun. Nah, tidak perlu mentakdirkan di sini bahwasanya maknanya adalah yanzilu amru rabbina. Rabbi di sini adalah pada posisi mudhaf, amru sebagai fa'il. Al-muhim itu namanya tahrif. Nah, tidak boleh untuk mentahrif la lafaz wala makna. Kemudian setelah tahrif tadi yang terlarang dalam penetapan dan penafian nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang kaifiyahnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah turun sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana turunnya kita serahkan kepada Allah. Yang telah terdahulu dari pembahasan tentang 6 tafwid. Bahwasanya tafwid yang telah datang dari ucapan Syekhul Islam yang ini juga merupakan akidah dari para salafun salih radhiyallahu alaihim ajma'in, bahwasanya tafwid yang dibolehkan adalah tafwid kaifiyah, tata cara. Nah, sedangkan lafaz dan maknanya kita tetapkan sebagaimana datangnya. Yang kita nafikan adalah, atau nah, maksud kami kita tafwidkan adalah kita serahkan kepada Allah Subhanahu kaifiyahnya. Bagaimana turunnya Allah Subhanahu wa taala? Nah, terserah Allah. Kita serahkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun lafaz dan maknanya kita sesuaikan dengan zahir dari hadis ini. Kemudian dua hal yang lain yang juga kita hindari dalam penetapan serta penafian dari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah min ghairi takyifin wala tamtsil, tanpa membagaimanakan. Jadi enggak perlu membagaimanakan, membayangkan. Yang kita membayangkan bahwasanya ketika kita sebagai manusia, nah, kemudian naik ke atas atap misalnya menggunakan alat bantu seperti tangga. Ketika kita berada di atap berarti posisi kita di bawah kosong. Atau kebalikannya, ketika kita turun lagi kembali ke 6 permukaan bumi, berarti posisi kita tadinya di atas atap kosong. Seperti itu gambaran yang ada dalam naik dan turunnya kita dari permukaan bumi menggunakan alat bantu tangga naik ke atap. Namun jangan membagaimanakan hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibayangkan bahwasanya ketika Allah turun dari arsy kemudian ke langit bumi berarti arsy-nya kosong. Berarti posisi Allah sekarang di dalam alam semesta. 6 bighairi takyifin wala tamsir. Jangan membagaimanakan, jangan menyerupakan. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Ini asas pondasi dalam penetapan dan penafian Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan nama dan sifatnya. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa, tidak ada yang setara, tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, wa huwa as-sami'ul basir. Dan dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan barakallahu fikum jami'an, hadis sahih. Setelah kita sebutkan redaksi hadisnya tanpa diragukan tentang kesahihannya riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahkan para ulama juga menetapkan bahwasanya hadis ini justru datang dari puluhan sahabat yang datang membawakan hadis ini dengan seluruh jalan yang sahih. Nah, oleh karena itu tidak boleh untuk menolak sifat nuzul bagi Allah Subhanahu wa taala hanya dengan pemikiran pendek kita atau dengan hawa nafsu kita. Karena Mu'tazilah, kemudian Asy'ariyah, kemudian Qullabiyah, kemudian semacam dengan mereka menolak sifat turun Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan bahwasanya kalau Allah turun berarti nah arsy-Nya kosong. Bagaimana dengan penerapan Allah, ayat Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Nah, kalau Allah turun ke langit dunia berarti kosong. Kalau Allah kembali lagi ke atas, nah berarti tidak diterapkan hadis ini. Al-Bukhari, mereka menggunakan akal pikiran. Dari sinilah kita di sunnah wal jamaah menetapkan dalil Al-Quran dan hadis sebagaimana datangnya. Datang dari beberapa Al-Quran yang menunjang juga tentang lafad nuzul di sini, namun dengan sedikit lafad yang berbeda, seperti lafad-lafad ja'a, maji, datang, Allah datang. Waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa, Rabb engkau datang. Nah, semakna dengan lafad yang datang di sini tentang nuzul, demikian juga itian, Allah Subhanahu wa taala datang di pada mahsyar. Nah, lifasbil qada bainal ibad, untuk mengadili pertikaian di antara para hamba. Dan itu semuanya kita terapkan sebagaimana datangnya. Ikhwanil karam barakallahu fikum jami'an, atas dasar apa, atas landasan dan asas apa para ahlul ahwa seperti Mu'tazilah, Asy'ariyah, Qullabiyah dan yang sepemahaman dengan mereka menafikan hadis-hadis ini? Nah, telah terdahulu dari pembahasan istiwa mereka nafikan. Nah, bahkan mereka mencari pembenaran dari ucapan seorang kafir dalam bait syairnya mengartikan tentang istiwa dengan istaula, menguasai, memenangi, mengungguli. Demikian juga dalam hal yang sama pada sifat nuzul di sini, mereka menolak dengan alasan pertama bahwasanya nah, Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tetapkan sifat turun berarti kita menyerupai Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Jadi mereka ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala, justru dengan perbuatan tersebut mereka merendahkan karena menolak hadis-hadis yang sahih. Menolak syariat Allah Subhanahu wa taala yang sahih. Nah, kalau alasan bahwasanya sekedar sama nama berarti sifat pun menyerupai, berarti mereka tidak paham dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala datangkan dari ayat yang tadi kita bacakan di awal, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Mereka hanya ambil potongan awalnya saja, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah. Berarti seluruh nama, seluruh sifat, ketika nama dan sifat sama dengan Allah tabaraka wa taala dengan makhluk, berarti ditolak, ditaktil. Mereka tidak ambil potongan yang berikutnya, wa huwas samiul basir. Jadi ayat ini ikhwanil kiram merupakan pondasi utama dalam penetapan serta penafian dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kupas sedikit. Ayat ini terdapat dua rukun. Kalau kita ambil potongan awalnya, laisa kamitslihi syai', dinafikan keserupaan, penyamarataan antara Allah dengan makhluk, tidak ada yang sama. Ini hukum dasarnya. Kemudian kalau kita ambil yang berikutnya, wa huwas sami'ul basir, Allah menetapkan yang di belakang tadi atau yang pertama tadi adalah penafian, laisa kamitslihi. Yang berikutnya adalah penetapan, dan dia as-sami', dia al-basir. Ini Allah Maha mendengar, Maha melihat. Bukankah makhluk juga melihat? Bukankah makhluk juga mendengar? Nah, jadi sekedar sama nama bukan masalah. Allah yang menetapkan. Manusia mendengar, Allah juga mendengar. Manusia melihat, Allah juga melihat. Hanya saja kita kembalikan kepada asas pertama dari ayat ini bahwasanya pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk. Penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluk. Saya berikan contoh kecil bahwasanya enam. Pandangan mata manusia terbatas. Perhatikan, kita dalam ruangan ini yang terhimpit dengan empat sisi dinding. Pandangan mata kita hanya terbatas di apa yang ada di dalam sekitaran ruangan ini. Apa yang dibalik ruangan kita tidak tahu. Itulah pandangan makhluk, terbatas. Kemudian jarak pandang yang jauh juga, seandainya tidak ada penghalang, jarak pandang manusia terbatas. 1 kilo. Nah, atau ketika terjadi kabut asap misalnya, hanya jarak pandang 50 meter, 100 meter. Sedangkan jarak pandang Allah Subhanahu wa taala tak terhalangi ruang dan waktu. Sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bahwa nah, di tengah kegelapan malam atau nah, ada semut hitam yang berjalan di atas batu hitam. Di tengah kegelapan malam, pandangan manusia belum tentu bisa melihatnya. Allah Maha melihat ke arah mana mereka, berapa jumlah mereka, mana jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Itulah pandangan Allah Subhanahu wa taala, tak terhalangi ruang dan waktu. Berbeda dengan manusia. Demikian juga pada penetapan Allah mendengar, manusia juga mendengar. Pendengaran manusia terbatas. Dia hanya bisa menangkap 6 yang masuk dalam radius jarak pendengaran dia, 50 meter. Ada batasannya. Namun pendengaran Allah Subhanahu wa taala tak terhalangi ruang dan waktu. Dalam kisah tentang Al-Mujadilah, seorang wanita yang datang mendebati Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengeluhkan bahwasanya suaminya mengatakan tentang dia, anti minni bimanzilati dhahri au bimanzilati ummi. Engkau di sisiku ibaratnya adalah ibuku. Ya, aku tidak akan mempergauli engkau. Ini seorang suami mengatakan kepada istrinya. Istrinya datang mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Turunlah ayat kata Allah Subhanahu wa taala, qad sami'a Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Nah, kata Aisyah radhiyallahu anha, subhanaka ya Rabb, maha suci engkau wahai Rabb. Aku di samping ruangan Nabi SAW dengan wanita Mujadilah tadi, di satu ruangan di kamar Aisyah. Aisyah di ruangan yang berbeda, terbedakan dengan satu dinding. Aku yang hanya berjarak satu dinding tidak mendengar apa yang terjadi perdebatan antara Nabi SAW dengan si wanita Mujadilah tadi. Sedangkan Allah dari lapis, dari atas 7 lapis langit mendengar. Qada sami Allah, menunjukkan bahwasannya nah, manusia mendengar, Allah mendengar. Tapi beda pendengaran manusia dengan pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga, itu sekadar contoh. Demikian juga dalam hal tentang nuzul, beda nuzulnya Allah dan nuzulnya makhluk. Namanya sama, belum tentu hakikatnya sama. Berbeda. Kita tetapkan Allah Subhanahu wa taala turun sesuai dengan hadis yang sahih ada di depan kita ini. Adapun tentang bagaimananya, sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan silakan kiaskan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Walillahil matsalul a'la. Misalnya, Allah Subhanahu wa taala mensifati bahwasanya dirinya adalah hayy, hidup. Hidup. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Manusia juga disifati dengan hidup dengan banyak dalil dari Al-Qur'anul Karim. Nah, akan tetapi beda hidup Allah dan hidup atau nama kehidupan manusia. Kehidupan manusia didahului dengan ketiadaan, kemudian hidup, dan akan dilewati dengan yang namanya kematian, hilang kehidupan dari dia. Sedangkan kehidupan Allah Subhanahu wa taala tidak dilalui dengan ketiadaan, tidak juga akan dilewati dengan kematian. Hal yang sama juga ketika kita menetapkan bahwasanya manusia memiliki ilmu, makanya ada di antara manusia yang dijuluki dengan alim. Allah juga di antara nama Allah adalah al-alim, mengetahui. Tapi beda ilmu Allah dengan ilmu makhluk. Ilmu makhluk terlahir dalam keadaan bodoh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Allah keluarkan kalian dari rahim ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Jahil, bodoh. Kemudian mungkin memiliki ilmu pada jenjang-jenjang usia tertentu. Dan ilmu ini juga akan terlewati dengan yang namanya lupa, tidak ingat. Sedangkan ilmu Allah Subhanahu wa taala dari dulu, sekarang, akan datang selama-lamanya dan seterusnya, tidak pernah dilewati dengan yang namanya kelupaan. Wa ma kana rabbuka nasiya. Jadi kalau kita tetapkan bahwasanya Allah turun, makhluk juga turun, berarti penyerupaan tidak. Yang telah kita sebutkan landasan hukumnya tadi bahwasanya mungkin sama dari sisi nama, tapi berbeda dari sisi hakikatnya. Kesimpulan akhir dari pembahasan kita pada pertemuan di malam hari yang berbarokah ini, bahwasanya kita tetapkan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat turun sebagaimana dalil yang sahih dari hadis yang di depan kita ini. Namun bagaimana tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala, kita serahkan sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Tabaraka wa taala, wallahu taala alam bisawab. Nah, ini yang sempat kita ambil pada pertemuan kita di malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan pada pertemuan berikutnya kita akan lanjut pada 6 perkara-perkara yang berkaitan dengan peristiwa tragedi hari kiamat yang datang pada bait-bait syair setelahnya. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.